miliki kamu untuk bahagia. Ku hidup denganmu bukan untuk sesaat, itulah ikrar berdua. Oh, saling memberi, saling menerima, saling mengerti dan saling menjaga biar tak ada luka. Nikmati bersama.